Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa ba'd. Ikhwas kalian, saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, kita telah menunaikan salat asar berjamaah. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang ditunaikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pemirsa, bagi anda yang terhubung dalam acara ini berlangsung dari Hamburg, dan bila sudah atau menunaikan salat yang dimaksudkan, semoga Allah juga berkenan menerima salat yang telah anda tunaikan. Teman-teman sekalian, saya akan agak cepat pada substansi pembahasan karena waktu kita sangat tipis sekali. Untuk itu coba kita maksimalkan dan kita simpan segala hal yang tidak terkait dengan bahasan kita dahulu. Pertama, di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk pada umatnya agar memiliki program-program yang terencana, sehingga saat masuk pada bulan Ramadan, kita sudah sibuk dengan beramal. Orang-orang yang tidak memiliki perencanaan, biasanya nanti saat masuk Ramadan, itu cenderung bingung dan tidak teratur mengerjakan ibadah. Ingin sholat, sholat. Tidak, tidak ia kerjakan. Ingin baca Quran, baca. Tidak, tidak ia lakukan. Karena itu hal pertama yang Nabi pesankan pada umatnya secara tersirat, bahwa sebelum datang Ramadan, turunkan dulu menu-menu Ramadan untuk dimaksimalkan saat tiba Ramadan. Menu pertama yang paling utama itu sholat. Ingat baik-baik, dalam sholat ada banyak doa yang dibohonkan, sehingga dengan doa itu berpeluang cepat dikabulkan. Silakan anda hitung dari mulai takbir sampai salam berapa doa anda panjatkan. Ada banyak pahala bisa diraih, bahkan 10 kali lipat dari hari biasa. Karena itu kami sarankan, kumpulkan semua jenis sholat yang mampu dilakukan. Nah, sholat-sholat ini selain sholat fardu, ada sholat nafilah, jama'nya nawafil, hukumnya sunnah. Kita sudah turunkan tadi ada rawatib 12 rakaat. Kemudian ada salat-salat mutlak, di antaranya tadi kita dapatkan misalnya 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan itu kalau bisa dilakukan. Kemudian 2 rakaat sebelum isya. Ada hadis mengatakan ma bainal adzanaini rakaatain. Ada di antara 2 adzan itu 2 rakaat. Maksudnya adzan dengan qamat itu 2 rakaat bisa dikerjakan. Karena itu ini penting untuk diketahui, sepanjang ada peluang salat dan itu memiliki dasar argumentasi dari dalil yang jelas, saya sarankan dan kita bersama-sama saling mendoakan untuk menguatkan, jangan tinggalkan. Karena untuk mendapatkan limpahan pahala itu dengan nilai serupa, itu mesti menunggu setahun yang berikutnya. Jadi kalau anda kehilangan momentum itu di satu hari, maka besoknya anda tidak bisa mengulangnya. Baik, jadi saya tegas sampaikan ini bagian pertama. Kemudian yang kedua, di jenis sholat ini ada sholat yang khusus. Bahkan sholat ini diisyaratkan oleh bahasa Al-Quran menyempurnakan amalan Ramadan kita. Buka Quran surah kedua ayat 187. Paling kanan di pertengahan. Saya agak cepat langsung ke pertengahan ayat. Wakulu washrabu hatta ya. Paling kanan di pertengahan. Saya agak cepat langsung ke pertengahan ayat. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Silakan makan, minum senyamannya sampai tiba kemudian fajar. Benang putih menutup benang yang hitamnya. Tiba waktu fajar dimulai puasa. Yang menarik adalah sempurnakanlah puasa itu sampai ke malamnya. Thumma atimmus siyama ilal lail. Ada yang menerjemahkan dengan dua hal di sini. Pertama, ila di sini diterjemahkan dengan muqaddimatu syai, awal dari sesuatu. Jadi tunaikan puasa sampai menuju awal malam. Awal malam yang dimaksudkan itu maghrib. Maghrib, jadi maghrib buka. Kalau sudah isya sudah malam namanya. Makanya Nabi setiap datang maghrib itu buka. Awas, hati-hati ya, ada orang yang lebih soleh dibandingkan dengan Nabi, bukannya isya dia. Isya ada. Sebagian dari sekte Syiah itu bukannya isya. Jadi kalau ada anda menemukan teman yang maghrib dia diajak buka, gak mau buka, ya misalnya ngajak ngobrol dulu, jalan kemana dan sebagainya, baru isya dia makan, nah itu satu aliran di antara Syiah. Dia bukannya isya. Ya. Dan saya selalu sampaikan, saya belum menemukan dalil-dalil yang untuk membenarkan itu. Jadi silakan perbandingkan, kesimpulan saya sejauh ini yaitu agak lebih soleh dibandingkan Nabi. Nabi bukannya maghrib, yang ini ada bukannya isya. Taib kemudian, dan kita bersifatnya argumentatif ya. Ingat kalau anda beda pendapat dengan orang lain, perbedaan itu jangan diselesaikan dengan celaan. Selesaikan dengan diskusi yang baik. Ya, anda punya argumentasi, dia punya argumentasi. Pertemukan di situ, cari dalil yang terkuat. Jika sama-sama dalilnya kuat, maka saling menghormati itu kemudahan. Jika satu lebih kuat dibanding yang lainnya, maka yang satu diprioritaskan. Jika satu punya dalil, yang lain tidak, tinggalkan yang tidak ada dalil. Yang ada dalil itu dimaksimalkan. Paham ya? Baik, teruskan. Nah, yang kedua adalah ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, sempurnakan amalan-amalan puasa Ramadan sampai dengan amalan malam. Artinya ada amalan malam yang saat dikerjakan itu menyempurnakan pahala puasa kita. Jadi kalau Anda tidak kerjakan, puasa Anda sah siangnya, cuman pahala Anda enggak sempurna. Anda puasa dari fajar sampai maghrib, maghrib buka, tapi tidak mengerjakan amalan malam ini, puasa Anda sah, cuman pahala Anda tidak sempurna. Apa amalan malamnya? Ternyata sholat. Sholat. Dan kalimat itu ketika disebutkan oleh Nabi, itu senafas kalimatnya dengan amalan puasa. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis 37, yang pertama, yang keduanya nomor hadis 38. Ketika Nabi menyebutkan amalan malam, disebutkan nomor hadis 37-nya. Di Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis 37. Ketika menyebutkan amalan siangnya, nomor hadis 38-nya. Dua-duanya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan kalimatnya. Amalan malamnya, man qama ramadana, qama ramadana, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amalan siangnya, lihat baik-baik, man sama ramadana. Kalimat selanjutnya sama semua. Perhatikan ya. Ini man qama, ini man soma. Kesananya sama semua. Man qama ramadana, man soma ramadana. Imanan wahtisaban, imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua sama. Bedanya, yang ini qama, yang ini soma. Soma, kata kerja infinitif dari kata siam. Artinya puasa. Siapa yang puasa? Kalau puasa siang atau malam? Pasti siang. Siang. Dari fajar sampai saya agak cepat. Hadis riwayat Muslim, baik Anda tunaikan di malam hari setelah tidur atau Anda tunaikan sebelum tidur, bagaimana cara menunaikannya? Saya mulai dengan hadis Muslim nomor hadis 749. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shalatul laili mathatul laili mathna mathna." Kalau Anda ingin tunaikan salat malam, silahkan mulai paling minimal kerjakan 2 rakaat dulu. Kemudian tambah 2 rakaat lagi. Masih sanggup terus 2 rakaat lagi. Bahkan wa idza khasyya ahadakumul fajr. Kalau khawatir fajar akan segera tiba, falyuti raka'atan wahida. Segera tutup dengan witir 1 rakaat. Coba bayangkan begini, Anda salat dari ba'da isya. Salatnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai menjelang fajar. Fajar mau tiba, tutup 1 rakaat. Pertanyaan saya, berapa rakaat salat Anda tunaikan? Banyak ya? Apa kesimpulannya? Cara memahami hadis ini artinya tidak ada batasan spesifik dalam salat malam ini. Tapi paling minimal Anda tunaikan 2 rakaat. Tutup dengan 1 rakaat. Ustaz, kok ada peluang 2 rakaat? Jangan bayangkan semua orang tunaikan ba'da isya. Ada orang yang tidur dulu. Subuhnya 3:34, dia bangunnya 3:15. Waktu dia harus bagi antara sahur dengan kemudian sholatnya, ada peluang enggak? Baik, misal dia bisa kerjakan 5 menitnya, dia bagi-bagi di situ. Dia punya waktu di situ 19 menit. Ya 10 menit dia tunaikan misalnya untuk sholatnya 2 rakaat tambah witir 1 rakaat. 10 menitnya digunakan misalnya untuk makan sahurnya. Atau 9 menit 10 menitnya. Baik, maka dia punya peluang 2 rakaat kerjakan, kemudian 1 menit tutup, 1 rakaat tutup dengan witirnya. Artinya apa? Kesimpulan umumnya adalah Nabi pertama tidak membatasi jumlah rakaatnya. Jelas ya? Tapi paling minimal berapa? 2. Witir berapa? 1. Jelas? Oke, sekarang muncul pertanyaan, ya Rasulullah, kalau enggak dibatasi begitu nanti rakaatnya berantakan. Yang satu paket hemat 2, witir 1. Yang satu pertengahan ada 4, witir 1. Yang lainnya ambil 11, yang lain lebih daripada itu. Adakah baginda Rasulullah SAW mencontohkan pada kami rakaat standar sehingga dengan itu jadi standar penunaian salat ini? Maka diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tercantum di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. Datanglah 3 orang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah Al-Yamani dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an. Sa'alu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka bertanya pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa pertanyaannya? Kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqalat, beliau berkata, ma kana yazidu fi ramadan wala fi ghairi. Perhatikan cara menerjemahkannya, lihat baik-baik. Selama tinggal dengan saya, ingat ya, selama tinggal dengan saya, maksudnya selama menginap di rumah Sayyidah Aisyah. Istri Nabi Sayyidah Aisyah saja atau ada yang lain, Bu? Ada yang lain ya? Berapa istri Nabi? Baik, lebih daripada 4. Ada Sayyidah Maimunah saat itu, ada Ummu Habibah, ada Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anhunna jami'an. Tapi selama menginap di rumah Sayyidah Aisyah, begini cara memahaminya, kata beliau tidak pernah menambah baik di Ramadan atau di luar Ramadan ala 11 rakaatan, dari 11 rakaat. Di beliau sepanjang di rumah Sayyidah Aisyah itu salatnya senantiasa 11 rakaat. Berapa rakaat? 11. 11 rakaat. Apa rumusnya? Yusalli arba'an, beliau salat 4 rakaat. Thumma yusalli arba'an, kemudian tambah 4 rakaat. Thumma yusalli thalathan, kemudian ditutup dengan 3 rakaat. 4, 3. 4 tambah 4 tambah 3, 11 rakaat. Selama di rumah Sayyidah Aisyah. Teruskan hadisnya, tahan sampai sini. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan pernah ditanyakan bagaimana panjang dan bagus bacaan gerakannya. Jangan tanyakan panjang dan bagusnya. Panjang dan bagusnya. Ini takotaki, yang ini 4, 4, 3. Kita ambil 2 hal di sini. Pertama, diajarkan di sini tentang jumlah rakaat. Ya kata Sayyidah Aisyah, yang standar silahkan 11. Rumusnya 4, 4, 3. Selama di rumah saya 4, 4, 3. Tadi istri Nabi, bukan hanya Sayyidah Aisyah. Kita cek di rumah yang lain. Kita temukan ternyata di rumah Sayyidah Maimunah, kesaksian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tersebut di Abu Dawud nomor hadis 1369. Ketika beliau tinggal di rumah Sayyidah Maimunah untuk melihat kebiasaan sholat malam Nabi dan bangunnya Nabi malam hari, dilihat oleh beliau. Kata beliau, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumi, apabila bangun beliau di pertengahan malamnya, maka beliau bangun, lihat baik-baik, di pertengahan malam, lebih sedikit yazidu qalilan aw yanqusu qalilan, lebih sedikit kadang-kadang kurang sedikit. Saya sudah jelaskan kemarin. Kalau ukuran Indonesia misalnya setengah lima subuhnya, ya beliau bangun setengah dua, kadang lebih, kadang kurang sedikit. Yang paling menarik, fajalasa, kemudian duduk terlebih dahulu. Famasaha biyadihi min atharin naum, kemudian menghapuskan bekas ngantuk di matanya. Ya faqara khawatim min surah Ali Imran, maka beliau membaca 10 ayat terakhir atau 11 ayat terakhir di surah Ali Imran. Kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Dikuatkan dengan hadis riwayat Al-Bukhari, ya riwayat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, nomor hadis 181. Setelah itu kemudian apa yang terjadi? Tsumma dzahaba ila shinin mu'allaqah, pergi ke tempat tertutup, ke toilet. Fatawadda, kemudian berdoa. Setelah itu pergi ke tempat sholatnya, mengikutilah Ibnu Abbas di belakangnya. Ketika mengikuti Nabi kemudian bertakbir, maka Ibnu Abbas ikut di belakang Nabi, ditariklah oleh Nabi supaya sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bolehnya imam, kalau makmumnya seorang itu boleh berdiri sejajar. Ini imam, ini makmum, sejajar. Paham ya? Boleh juga makmum di belakang, imam di depan. Sejajar, ya tidak sejajar tapi agak maju sedikit, masih berdempet. Kalau makmumnya diduga itu sudah baik, sudah kuat, sudah dewasa, sanggup menjaga dirinya. Tapi kalau anak ini baru kecil, kita boleh tarik sejajar dengan kita, tidak ada masalah. Teruskan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kata beliau, Nabi membuka dengan dua rakaat yang ringan, dikenal dengan khafifatin. Ditunaikan salat dua rakaat dulu. Boleh, silakan. Khafifatin, enggak pakai bacaan surat lain selain Al-Fatihah. Takbir Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah. Rukuk yang tidak sujud, duduk di antara dua sujud, sujud bangkit lagi dua rakaat, seperti hal yang sama. Paham ya? Setelah itu beliau tunaikan salat intinya, beliau katakan dua rakaat. Kemudian dua rakaat. Kemudian dua rakaat. Kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian satu rakaat. Jumlah berapa? 11. 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10 tambah 1, 11. 11 rakaat. Kalau ingin ditambah dengan salat yang pemanasan tadi, khafifatin, 2 rakaat ringan, berarti 13 rakaat. Poinnya, intinya tetap 11, tambahannya 2 rakaat sebagai 2 rakaat yang ringan. Di rumah Sayyidah Maimunah, beliau menunaikan rakaat standar, 11 rakaat juga. Ingat ya, tapi rumusnya 2, 2, 2, 2, ujungnya 1. Boleh kalau mau witirnya 3, ujungnya 3. 2, 2, 2, 2, ujung 3. Atau 2, 2, 2, 2, 2, ujungnya 1. Jelas? Berapa rakaat? 11 rakaat. Dan ini mau 4, 4, 3, 2, 2, ujung 1 atau 3, jumlah 11, itu tidak saling mengungguli. Nggak ada masalah, jangan bertengkar pada urusan seperti ini. Oh yang benar itu 11, 4, 4, 3, formulanya bagus. Kemarin Bayern Munchen ngalahin Hamburg juga 4, 4, 3, misalnya. Sampai jadi juara misalnya, dan seterusnya. Tapi kan nggak bisa, Bayern Munchen kan dikalahin sama Madrid, rumusnya bukan 4, 4, 3, itu urusan yang lain. Ya, nah kita kembalikan ke sini teman-teman. Ini boleh, ini boleh. Paham? Baik, sekarang sebentar. Kalau saya pengen 23 rakaat boleh enggak? 37? 41? Masya Allah, dari mana tahunya? Oke, nah. Baik, sebelum sampai ke sana, kita pahami dulu pemaknaannya. Lihat sini. 11 ini, lihat rumusnya, jangan pahami sampai 11 dulu. Tapi jangan dipisahkan dari sinergis yang pertama tadi, lihat keterangannya. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Jadi 11 ini tidak boleh dipisahkan dari panjang dan bagus. Diukur kemudian oleh sahabat yang 3 orang tadi, seperti apa panjang bagusnya. Maka dimulailah Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu sholat di belakang Nabi. Begitu sholat, betul memang panjang dan bagus. Saking bagusnya kata beliau, ini sholat paling enak yang saya rasakan. Kalau baca ayat doa, berdoa, tenang hati saya. Baca ayat surga, pengen cepat ke surga. Baca ayat neraka, takut dengan neraka. Allahu Akbar, enak sholatnya. Saking enak, saya tak terasa rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Enak. Satu rakaat, 100 ayat. Ruku, bangun lagi, sampai bangun teruskan lagi. Ibnu Mas'ud diceritakan penasaran. Benar enak. Sholat di belakang Nabi, enak betul. Wah nikmat sholat di belakang Nabi. Diikuti bacaan, karena beliau ahli Quran, ahli kiraat. Di bacaan Nabi itu diikuti. Diikuti supaya nanti saat bacakan ingin serupa dengan bacaan Nabi. Indah. Dengan bacaan Nabi, indah. Makanya sesekali Nabi sering katakan, Abdullah baca, baca, baca, baca. Ya Nabi, engkau kan yang Nabi. Tidak ada salahnya kan saya mendengar bacaan Anda. Indah. Begitu diikuti sampai 100 ayat Al-Baqarah, dikira akan ruku, ternyata diteruskan. 286 ayat Al-Baqarah sampai selesai. Dikira akan ruku nyambung ke Ali Imran, 200 ayat. Dikira akan ruku nyambung ke An-Nisa, 176 ayat. Baru setelah 176 ayat beliau kemudian ruku di situ. 5 juz 4 halaman rakaat pertama. Luar biasa, lebih banyak dari yang semula. Dan besoknya tidak pada ikutan lagi. Ya. Kenapa? Bukan karena banyaknya. Bukan karena banyaknya. Karena nanti Imam An-Nawawi dia punya kitab namanya At-Tibyan fi Adam Hamalatil Qan. Anda yang senang dengan edisi bahasa Arab, cari terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah halaman 37. Ya, warnanya merah marun, paling kanan sebelah atas, ya, paragraf 1 baris 1 sampai 3. Itu disebutkan di situ bagaimana sahabat Nabi sepeninggal Nabi, Uthman bin Affan, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum jami'an, itu bisa menunaikan salat-salat malam sampai khatam Al-Qur'an. Khatam Al-Qur'an. Itu luar biasa, ya. Nah, tapi poinnya adalah kenapa kemudian mereka tidak mengikuti Nabi lagi? Kata Abdullah bin Mas'ud, saya khawatir sering menduga ini di mana posisi ayat yang mana rukunya Nabi. Supaya saya bisa praktekkan dalam sholat kemudian. Karena saya sering menduga, saya khawatir saya enggak khusyuk, akhirnya berpisah dengan Nabi di kemudian harinya. Tapi prinsipnya dibawa oleh mereka. Ternyata Nabi itu kalau sholat, pertama bacaan ayatnya selalu berusaha panjang. Ini kita ambil rahasianya. Kedua, dibaca dengan tenang. Sehingga ada pengaruh kepada roh, kepada jiwa. Yang ketiga, bahkan selesai sholatnya, itu tidak langsung bangkit, istirahat sejenak. Dalam istirahatnya berdoa, beliau memohon ampunan kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, aku banyak salah, aku banyak salah, aku banyak salah. Engkau maha pemaaf, engkau maha pengampun. Ampuni aku, ya Allah. Maafkan aku. Seorang Nabi maksum dijaga dari kesalahan, masih meminta ampunan dari kesalahan dan mengaku salah. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, tidak maksum merasakan bebas dari kesalahan. Itu yang fatal. Ini kemudian pasca salat, beliau berdoa dengan tenang. Istirahat, berdoa dengan tenang. Tahan, sini tahan. Fokus baik-baik. Lihat sini rahasia pertama. Rahasia pertama dibaca dengan panjang. Maksudnya memperbanyak ayatnya. Bukan sekedar panjang, memperbanyak ayatnya. Rahasia sholat malam, perhatikan rahasianya. Kenapa sampai disebut menyempurnakan puasa Ramadan? Teman-teman, ternyata ada satu amalan di dalam ibadah kita yang saat dikerjakan seperti sederhana tapi pahalanya melimpah. Apa amalan itu? Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Kalau Anda sholat, sekali sholat nilainya 10. Ramadan dilipat gandakan. Tapi ingat, bukan cuma sholat yang dihitung, setiap bacaan Qurannya. Dan bacaan Quran sekala dibacakan, satu hurufnya 10 kebaikan. Satu hurufnya sama dengan 10. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an dia mendapatkan 10 kebaikan. Masih ingat kalau Ramadan kali berapa? 10 lagi. Jadi satu hurufnya berapa? Allahu Akbar. Cuman Ramadan yang saat Anda bacakan setiap hurufnya itu mengalir kemudian 10 kali lipat minimal di hari biasa. Maka mau malam hari apa lagi yang Anda carikan pahalanya? Kalau Anda kehilangan Ramadan, peluang ini enggak ada. Makanya Nabi mengajarkan pada kita, jangan ributkan masalah rakaatnya. Anda harus maksimalkan, baca yang banyak, karena peluang pahalanya banyak, banyak, banyak, banyak. Silakan cek. Jadi kalau Anda mau sholatnya 11, mau yang lainnya, maksimalkan yang penting bacaannya itu, usahakan maksimalkan panjang, dalam arti perbanyak ayatnya, banyak ayatnya. Karena setiap hurufnya ini digandakan luar biasa. Nabi paling minimal tadi berapa? 100 ayat ya, misal 100 ayat. Tahan sebentar, tahan sini, tahan, fokus dulu. Persoalannya, apakah semua umat Nabi bisa berdiri seperti Nabi? Baik, Nabi meninggal, Abu Bakar meneruskan. Abu Bakar meninggal, Umar meneruskan. Ternyata, maaf, karakteristik di masa Nabi beda dengan Abu Bakar. Beda di masa Umar, orang sudah tidak banyak yang kuat berdiri lama. Semakin kesini semakin enggak kuat lagi. Contoh paling gampang, cek nanti malam tarawih pertama. Rakaat pertama 100 ayat, siapa yang bertahan di masjid ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosong. Pada pulang. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Umar jenius. Umar termasuk di antara 4 sahabat yang jenius. Sampai seorang liberal itu dari Mesir asalnya. Namanya Toha Hussein. Orangnya gak bisa lihat. Tapi dia pemikir. Dia hafal Quran. Dan tahu beberapa hadis Nabi SAW. Ya. Nah, itu orang liberal dulu itu lumayan lah hafal Quran. Ya lumayan gitu, tahu hadis, sehingga kalau diingatkan cepat balik lagi, cepat sadar. Orang liberal sekarang baca Quran aja belum bagus, Ya, tapi sudah merasa liberal ya. Saya sarankan coba lagi lah itu ya. Coba lagi untuk berpikir lebih bagus sehingga lebih cepat sadar gitu ya. Baik, jadi kalau ada yang makin liberal berarti makin bodoh sekarang itu. Ya, ingat kata-kata saya itu ya. Orang yang liberalnya semakin keras, semakin banyak tampil, biasanya semakin bodoh. Ya. Oh, hadis Nabi baru kumpul 200 tahun setelah Nabi wafat, itu kelihatan bodohnya itu. Ya. Makanya hitam bukan putih bukan dia. Jadi tapi kita doakan dan kita berikan pencerahan ya. Berikan pencerahan. Dan itu cukup dengan amin, tidak cukup ya. Kita berikan pencerahan. Kembali ke sini, kenapa nyambung ke situ? Lihat sini teman-teman, lihat sini. Baik, ketika dibacakan tadi, poinnya adalah, lihat baik-baik, dibacakan 100 ayat, Umar berpikir, Abqariyatu Umar, dikarang oleh Taha Hussein buku namanya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar. Umar jenius. Bagaimana caranya? Umat tetap bertahan, berdiri, dan bacaan yang dibaca masih sama panjangnya dengan bacaan Nabi. Tidak berkurang. Karena intinya terletak bukan berapa banyak rakaatnya, tapi memperbanyak bacaan ayatnya. Maka oleh Umar dilihat hadis pertama tadi. Masih ingat tentang sholat malam? Hadis pertamanya di hadis apa? Muslim. Nomor hadis 749. Masih ingat redaksinya? Sholatul layli matna matna. Sholat malam itu dua, dua, dua. Enggak ada batasan. Jelas ya? Baik. Karena sholat yang enggak dibatasi, ini 11, ini standarnya. Tapi poinnya enggak ada batas. Intinya bagaimana caranya, walaupun lebih daripada 11, tapi rokaatnya sama dengan, jumlah ayatnya sama dengan 11. Maka Umar berpikir dengan sangat luar biasa jenius. Kata Umar, bagaimana caranya bacaannya sama dengan Nabi? Oh, 100 ini bagi 2 aja, supaya berdirinya gak terlampau lama. Satu rokaat 100 lama, bagi 2 aja 50-50. Berdirinya lebih sebentar. Dibagilah 100 bagi 2, ini 50, ini 50. Lihat, lihat, lihat cara berpikirnya. Kalau ini dibagi, otomatis sholat satu jadi dua rakaat. Karena yang satu rakaat dibagi dua, maka sholatnya pun jadi dua rakaat. 11 dikalikan 2, 22. Tambah witir satu jadi 23. Di asal 23 rakaat itu bukan sengaja menambah 23, tapi untuk mempertahankan panjangnya bacaan Nabi SAW. Pahalanya sama, ayatnya sama. Ada orang gak kuat lama berdiri 22, tambah lagi oleh dia, pecah lagi. 100 bagi kemudian 4 bagian misalnya, ada yang dibagi 4 bagian, bagi 3 bagian. Makanya di Madinah ada yang nambah daripada 23, ada yang 39, ada yang 40 lebih dan seterusnya. Motivasinya adalah bagaimana cara sholat saya sama dengan Nabi, bacaannya sama, nikmatnya sama. Jelas ya? Karena itu yang di Mekah sekarang ada yang 23 rakaat, di Madinah lebih daripada 36 rakaat, keluar dari itu ada yang 11 rakaat. Tapi motivasi mereka adalah bagaimana caranya memperbanyak bacaan Quran supaya banyak pahalanya. Jadi enggak ada yang mendebatkan ini 11, ini 23. Apalagi 11, Muhammadiyah. 23, NU. NU enggak ada zaman Nabi. Ya, silakan. Muhammadiyah enggak ada zaman Nabi. Itu saran untuk memudahkan kita, silakan, enggak ada masalah. Jangan kemudian dilibatkan dengan istilah-istilah enggak ada kaitannya. Ya, jelas ya? Di teman-teman, mau 11, silakan. Pertahankan bacaan dengan baik. Tunaikan dengan bagus. Ya, mau 23 silahkan, pertahankan bacaan. Tapi ingat, sifat ini yang dijaga. Kadang-kadang kita bingung, yang 11 rakaat hampir 1 jam. Kenapa yang 23 7 menit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum ngapain? Karena gak ada kerjaan di situ. Jelas ya? Atau kita mencari ayat-ayat yang lebih pendek lagi. Sudah 11 lagi ayatnya pendek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Malam pertama, satu huruf. Nun. Allahu Akbar. Malam kedua, dua huruf. Toha. Malam ketiga, tiga huruf. Alif Lam Mim. Malam keempat, empat huruf. Alif Lam Mim Sad. Allahu Akbar. Aduh, capek nih. Nah ini. Paham ya? Saya pernah kejadian tuh, saya pertama kali junior datang ke pesantren, yang imamin langsung anak tingkat terakhir pak. Dan dia sudah terakhir, hafalan sudah banyak, dan madnya itu mad yang paling banyak. Bacaannya tiwal itu paling banyak, madnya sampai 6 harakat. Di dari Al-Fatihahnya aja udah 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim, 3 detik. Ada yang hadar cuma 1 detik, 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. 2 detik. 1 detik. Ada yang 2 detik 4 harakat. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini tiwal, 6 harakat, 3 detik. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Sampai waladhalin, kita nunggu lama, tiba-tiba sampai itu masuknya bukan surat biasa. Yasin. Waduh, repot saya. Allahu akbar. Wah, luar biasa. Saya pikir selamatlah saya waktu itu. Masih kecil ya. Itu naik-naik-naik saya pikir salah saya. Tayang, ya teman-teman, pertama motivasi kita sholat tarawih itu untuk memperbanyak pahala, bukan untuk meributkan sesuatu. Yang kedua, ini bagian terakhir, kita akhiri sejenak supaya saya bisa jawab beberapa bagian karena waktu kita mau habis. Ingat ya, lihat baik-baik. Masih ingat setelah Nabi sholat itu selesai, Nabi baca apa? Doa. Tenang, duduk sebentar. Masih ingat bacaan Nabi berpengaruh pada apa? Ruh, pada jiwa. Ada ketentraman. Jadi kalau baca tuh enak, bagus. Maka ini sunnah cari imam yang memberikan bacanya ketentraman pada jiwa. Jadi kalau dibaca, bacaannya membuat kita tenang. Setelah sholat, jiwa kita enak. Aktivitas yang menjadikan ruh kita merasakan tenang dalam bahasa Arab disebut dengan tarwihah. Tarwihatun. Dari kata ruh. Bacaan enak, rohnya enak, kejiwa tenang. Selesai sholat, duduk dulu, berdoa tenang, tarwihah. Kalau dijamakkan bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 11 kali, 23 kali jamakkan. Tarwihah jamaknya tarawih. Tarawih. Dipopulerkanlah kemudian dengan istilah sholat tarawih. Tarawih asalnya bukan nama sholatnya, karena sholatnya cuma 2 kalau enggak tahajud, qiyamul lail. Tarawih itu sifatnya. Kalau Anda ingin menunaikan sholat di malam Ramadan, maka tunaikan seperti Nabi, baca dengan tenang. Baca dengan bacaan yang mempengaruhi kepada jiwa Anda. Kadang-kadang ada orang belum hafal, boleh dia buka mushaf yang sewajarnya. Karena sifatnya fleksibel, menyimak dia di situ. Begitu selesai sholat, dia berdoa kepada Allah. Ada ketenangan dalam jiwanya, sehingga ada beda antara masuk dengan keluar. Saat sholat dengan selesai. Jadi begitu belum selesai sholat, Anda masuk gelisah, keluar sholat tenang. Jadi kalau Anda keluar dari sholat, ngos-ngosan, capek, enggak jelas, berarti ada yang salah, ruh Anda enggak tenang. Amin. Allahu Akbar. Apa yang dicari? Begitu selesai pulang dari mana? Tarawih. Oh, tarawih. Ini poinnya. Paham ya? Nah, jadi silahkan maksimalkan sholat-sholat di malam Ramadan, sholat-sholat di siang Ramadan, di pagi Ramadan, dan dengan itu mudah-mudahan pahala insya Allah diraih dengan sempurna oleh kita semuanya. Saya kira saya coba jawab dulu ini, karena waktu kita sekitar tinggal 15-20 menit lagi. Sebetulnya ada 2 bahasan tadi yang ingin saya sempurnakan, tapi saya coba. Saya jawab atau saya sempurnakan dulu? Oh, kita masih punya 2 hari. Kalau ini mau dijawab, saya satukan dengan pertanyaan kemarin, saya bisa bahas besok atau yang di hari Ahad. Kalau saya mau sempurnakan, saya sempurnakan dulu 2 bahasan ini. Oh, yang ingin disempurnakan silakan. Siapa angkat tangan? Baik, ingin disempurnakan ya. Baik, yang ingin dijawab ini boleh angkat tangan. Aduh, ahli tauhid. Ahli tauhid cuma 1 orang. Baik, ya, semoga ibu dimuliakan oleh Allah ya. Baik, tapi mohon maaf belum bisa saya kabulkan karena yang paling banyak minta disempurnakan. Baik, saya simpan ini ya, tolong panitia pak ya, bisa digabungkan nanti insya Allah besok sekalian dengan yang kemarin. 2, program kedua disebut interaksi dengan Al-Quran. Ahmad, dari semalam sudah merencanakan, saya siap menghapus. Mana bukunya Ahmad? Saya bawakan bukunya untuk Ahmad. Akhir. Semuanya aja. Jazakallah khair. Baik. 2, interaksi dengan Al-Quran. Ada 3 cara berinteraksi dengan Al-Quran. 1 disebut dengan qiraah namanya. Qiraatun, qiraah, memperbanyak bacaan. Qiraah. memperbanyak bacaan. Jadi qiraah itu tidak menuntut pemahaman. Anda baca saja sebanyak-banyaknya. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk yang paling rajin berinteraksi dengan Al-Qur'an, yalqahu Jibril fi kulli laylatin min Ramadan. Jibril mendatangi Nabi setiap malam Ramadan dan Nabi kemudian membacakan bacaan Qur'annya dan mengkhatamkan Al-Qur'an minimal sekali selama Ramadan. Di penghujung hayatnya beliau khatamkan dua kali Al-Qur'an itu. Para ulama menyimpulkan kebiasaan Nabi ini menunjuk pada amalan pertama, yaitu amalan untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an, minimal mengejar pahalanya. Yuk baca, baca, baca, baca. Paham ya? Tapi begini, yang paling menarik, Nabi itu kan orang yang dipilih oleh Allah dan diturunkan Al-Qur'an kepada beliau. Yang paling menarik, mudah bagi beliau menghatamkan puluhan ratusan kali Al-Qur'an. Tapi kenapa satu kali dicontohkan khatam Al-Qur'an? Akhir hidupnya dua kali. Ternyata didalami oleh para ulama, ketika Nabi membaca, bacaannya disimak oleh malaikat. Bukan bacaan biasa, tapi bacaan yang benar. Panjang pendeknya, makhrajnya, tajwidnya. Jadi yang dimaksud qiraat di sini bukan sekedar baca motivasi banyak mengkhatamkan, tapi dengan cara yang salah, bukan. Yang dimaksud adalah membaca dengan cara yang benar, dengan tajwidnya. Bukan sekedar baca. Saya senang ibu berkumpul, menghadirkan guru, baca, disimak. Ya, satu malam, satu juznya dibaca, dibaca. Guru yang paham. Ketika ada yang keliru, dibenarkan, diluruskan, bacakan, sampai benar bacaan. Baca, baca, sampai selesai, bismillah. Belajar. Itu begitu Anda bacakan setiap hurufnya 10 hari biasa. Ramadan tambah. Tapi hebatnya, orang yang berusaha membaca dengan benar, hadisnya pindah. Ke At-Tirmidzi nomor hadis 2920. وَالَّذِي يَتَتَعْتَ وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرًا. Orang yang terbata-bata berusaha membaca dengan benar, walaupun dia bacaan hurufnya mengeja, berusaha dia baca, maka dia dapat dua kali pahala orang yang lancar. Alif Lam Mim Mim Bu Mim. Allahu Akbar. Dua kali pahala orang lancar. Orang yang lancar 30 kali 10, 300, dia dapat 600 pahala. Karena keinginan kuatnya untuk belajar. Kalau gitu saya gak lancar aja Ustaz bacanya. Tidak. Ini bukan orang yang sengaja untuk tidak lancar. Bukan. Ya. Maksimalkan, maksimalkan. Orang yang lancar ditemani malaikat. Ma'asyafaratil kiramil bararah. Teruskan. Teman-teman, ini yang pertama. Jadi ayo motivasikan diri kita. Imam Syafi'i setiap Ramadan 60 kali khatam. Syafi'i 60 kali khatam. Yang lain mengejar juga, masya Allah. Ya. Di kita harus malu ya, harus malu. Orang-orang saleh memperbanyak bacaan, mereka khatamkan. Masa kita yang belum masuk levelnya, kemudian jauh daripada itu. Yang kedua, ada yang disebut dengan tilawah. Tilawah. Tilawatul Quran. Berusaha memahami makna-makna Al-Quran. Paham. Yang ini baca, yang ini paham. Anda misalnya pasang target, bismillah, saya 10 hari sudah khatam Al-Quran. Kalau Al-Quran 30 juz, berarti saya bagi 10, seharinya 3 juz. 3 juz itu enggak banyak. Kalau mau gampang, bagi ke waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Waktu sholat misalnya 5 kali kan? Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 3 juz bagi ke dalam 5 waktu ini. Sebelum subuh, baca. Setelah subuh, baca. Kemudian sebelum zuhur, setelah zuhur. Sampai dengan demikian. Kalau Anda disiplin seperti ini, insya Allah Anda bisa tunaikan dengan baik. Bahkan ini 5 juz bisa Anda baca. 6 hari selesai. 5 juz. Ini 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Sebelum subuh, setengah juz. Setelah subuh, setengah juz lagi. Ini setengah juz, ini setengah juz. Kalau ini kurang, tambahkan di sini. Anda disiplin 6 hari misalnya khatam Al-Quran. 10 hari ancang-ancangnya. Selesai 10 hari, 10 harinya lagi misalnya Anda gunakan untuk tilawah. Selama ini saya baca Quran tapi enggak paham isinya. 10 hari ini saya pengen belajar tafsir Al-Fatihah. Kenapa disebut Asy-Syafi? Kenapa disebut Al-Kafi? Kenapa disebut Ummul Kitab? Anda pelajari setiap hurufnya, maknanya, ayatnya. Orang yang bisa belajar dengan tilawah itu masya Allah, dia mendapatkan lebih daripada qiraah. Qiraah dia dapatkan dengan bacaannya, tilawah dia dapat 4 kemuliaan lagi. Di hadis Muslim nomor hadis 2010. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Tidak pernah orang berkumpul di satu rumah-rumah Allah, yatsluna kitaballah. Kemudian dia bertilawah Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum, kemudian menggali maknanya. Perhatikan, illa kecuali dia akan diberikan 4 kemuliaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak tilawah. Apa empat itu? Satu, nazalat alaihi musakinah, akan diberikan ketenangan dalam jiwanya. Jadi orang yang baca Quran dengan terjemahannya, dengan maknanya, paham artinya, itu cenderung lebih tenang kepada jiwa dibandingkan dengan sekedar baca saja. Silakan cek. Anda baca gini ya, wadduha wallayli idza saja, cuman baca biasa. Kemudian Anda baca terjemahannya, lihat artinya, maknanya. Begitu Anda baca dengan arti dan maknanya, kejiwanya akan ada perbedaan, ada tenang gitu. Lebih ada sentuhan pada jiwa. Itu jaminan. Dan kalau Nabi sudah jamin, jangan ragu. Kalau Adi Hidayat yang jamin, Anda boleh ragukan. Tapi kalau Nabi, enggak ada celah bagi kita. Dua, wa ghasyyat hum rahmah. Rahmat diliputkan dalam kehidupan kita. Kalau rahmat sudah diberikan, Masya Allah, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan itu ada. Tiga, wa hafat humul malaikah, disertai malaikat. Malaikat datang, menyertai. Ya. Cuman kan sifatnya gaib, tidak ditampakkan. Kalau ditampakkan, capek Anda. Begitu menyertai. Ya. Cuman kan sifatnya gaib, tidak ditampakkan. Kalau ditampakkan, capek Anda. Begitu melirik, Jibril, sayapnya begini. Wah, Anda gak jadi baca. Ya. Makanya, itu masih Jibril. Apalagi kalau malaikat maut yang datang. Masya Allah, ayo baca. Baca, tungguin. Ya. Taib. Udah gak tenang kita. Dibuat gaib supaya kita nyaman menunaikannya. Taib. Empat. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَى. Disanjung oleh Allah sampai selesai tilawahnya. Masya Allah, Anda disanjung oleh manusia sampai merasa enak, sampai bikin sinetron, tersanjung satu, tersanjung dua, gitu kan. Kenapa Anda tidak bahagia ketika disanjung oleh Allah? Sanjung, diangkat, dipuji, sampai dia selesai tilawahnya. Empat kemuliaan. Ini tilawah. Karena saran saya, kalau Anda sudah bisa petakan ini, ayo naikkan levelnya kepada tilawah. Naikkan supaya paham isi Quran. Dan hebatnya orang tua kita dari dulu itu mengarahkan pada tilawah supaya paham isinya. Coba silakan cek. Diminta belajar orang Sunda dulu diminta kalau ngaji itu ngaderes, ngaderes, ngaderes, ngaderes. Maksudnya hujan deres bukan, bukan hujan deres, ngaderes dari kata darosa. Darosa itu belajar. Pelajari kalau baca bukan cuma dibaca tapi darosa, deres, baca, pahami, pelajari artinya. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia, ngaji, dari kata mengkaji, kaji. Mengaji, mengkaji, pahami isinya, bukan cuma dibaca. Makanya dulu orang tua kita mengamanatkan dalam acara-acara, dalam macam-macam, itu selalu. Begitu dibacakan oleh bacaan Quran, namanya qori, bacaannya qira'ah. Di sampingnya ada yang menerjemahkan, supaya dipahami isinya. Kemarin Tariq baca, Paulus menerjemahkan. Kenapa diterjemahkan? Supaya paham isinya. Dan yang uniknya ketika menerjemahkan, kalimat tilawah tidak hilang. Yang baca qori, yang menerjemahkan siapa namanya? Sari tilawah. Tuh. Sari tilawah. Barangkali yang pertama tilawah namanya Busari. Ya. Yeah. Makanya disebut sari tilawah. Ya, yeah. Di Arab tidak ada tilawah saja, tilawah saja. Cuma orang Indonesia kan luar biasa, gitu kan? Yang pertama menerjemahkan Busari disebut sari tilawah. Kalau yang pertama Pak Oce mungkin Oce tilawah, gitu kan? Yeah. Cuman mohon maaf karena Busari di sari tilawah. Ini luar biasa. Saya ke Mekah tugas di Mekah. Orang Indonesia datang ke masjid. Banyak kucingnya disebut masjid kucing. Betul Pak. Belanja di pasar ada sengnya disebut pasar seng. Untung di samping seng gak ada tongnya tuh. Itu yang bahaya. Tiga, saya agak cepat. Oke. Okay. Yang keempat, ketiga disebut tahfidz. Tahfidz. Ini memorizing Quran. Menghafal, Masya Allah. Tahfiz, menghafal Al-Quran. Saya berikan Anda rahasia ya. Tolong jaga ini di antara kita saja. Saya serius. Ramadan itu bulan Quran. Bahkan langsung disebut oleh Allah. Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadhan diturunkan Al-Quran. Dan ghirah semangat kita kepada Al-Quran lebih kuat dibanding hari-hari lain. Karena itu saya sarankan kepada Anda, Anda usahakan bikin pemetaan pada tiga aspek amalan ini. Terkhusus menghafal Quran. Saya sarankan jangan Anda biarkan hari-hari Ramadhan tanpa Anda mengerjakan hafalan Quran. Akan beda. Begitu Anda menghafal di bulan Ramadhan akan terjadi percepatan dalam hafalan Anda. Khususnya 10 hari terakhir saat itikaf. Maksimalkan. Bisa Anda katakan 10 hari pertama saya ingin tamatkan Quran. Khatamkan. 10 hari kedua saya pasang target. Misalnya saya pengen Ar-Rahman hafal dengan arti dan tafsirnya. Juz Amma saya mulai An-Naba dengan tafsirnya. Misal, turunkan. Tapi 10 hari terakhir Anda niatkan. Bismillah saya hafalkan. Khatamkan 10 hari pertama. Juz amma tafsir 10 hari kedua. 10 hari ketiga misalnya saya khatamkan, saya hafalkan juz amma. 10 hari ketiga, targetkan. Kalau perlu 3 juz, kalau perlu 30 juz, bismillah. Demi Allah saya katakan, begitu Anda meniatkan itu akan ada kemudahan dalam menghafalkan. Dan keutamaannya hebat, penghafal Quran itu 4 kali dimuliakan dari pembaca biasa. Makanya ketika turun ayat Quran untuk memuji penghafal Quran dari prosesnya itu disebutkan 4 kali. Kalau pembaca cuma sekali. Penghafal 4 kali. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. 4 ayat bunyinya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami jamin kami mudahkan menghafal Quran. Sekarang siapa yang mau menerima kemudahan ini? Diminta kita. 4 kali disebutkan. Dan hebatnya, penghafal Quran akan memiliki berkali-kali lipat pahala dibandingkan pembaca. Karena saat dia menghafal, dia akan terus mengulang ayatnya. Pembaca cuma sekali. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baca. Tapi penghafal tidak. Dzalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. لا ريب في ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Berapa huruf yang telah Anda bacakan, bukan berapa ayat, berapa huruf yang telah Anda bacakan, dan kalikan 100 kali lipat. Maka berapa banyak kemuliaan Anda dapatkan. Jadi saya katakan, rugi kalau ada orang Muslim tidak menghafal Quran di bulan Ramadan. Rugi. Karena itu saya sarankan Anda yang i'tikaf 10 hari terakhir misalnya, isi banyak, hafalkan. Pasang target. Sekarang kita sedang punya gerakan. Kemarin sudah kita bawangkan, Anda yang bergabung mungkin di tayangan Akhir TV tiap malam Jumat, kita ada pembahasan Muslim zaman now. Hafal Quran dalam 30 hari. Nanti besok tolong ingatkan, saya akan ambil satu bagian untuk simulasi dan saya tunjukkan ternyata kita bisa cepat menghafal Quran. Kita akan praktekkan saat Ramadan 30 hari insya Allah menghafal 30 juz. Ya, nanti kita coba maksimalkan. Teman-teman sekalian, itu luar biasa. Saya beri contoh pada Anda. Ada seorang suami ngambil cuti, Pak. Dia berpikir, saya sudah lama nih kerja. Apa persiapan akhirat saya? Maka dia paskan cutinya pas waktu itikaf saat Ramadan. Ambil 10 hari. Dia enggak ambil cuti, dia siapkan untuk itikaf. Begitu dia ambil cuti, dia bilang sama istrinya, "Sayang, aku 10 hari ini insyaallah akan menghafal Quran. Mudah-mudahan doakan ya, 3 juz aku hafalkan." Dia berangkat, istrinya menyiapkan, Bu. Disiapkan persiapannya, mushafnya, macam-macamnya, berangkat dia. Istrinya tinggal di rumah. Jangan pikirkan anak-anak, insyaallah aku rawat. Ada anak yang masih diberikan ASI-nya, yang lain dirawat masih kecil-kecil. Hebatnya, 10 hari ini suami menghafal di masjid, istrinya tanpa bilang ke suami menghafal di rumahnya. Sambil menyusui, dia menghafal. Malam-malam ketiduran pegang mushaf. 10 hari terakhir, suami pulang gembira berbinar wajahnya. Seakan dia berkata, kemana aja saya selama ini? Ternyata 10 hari hafal 3 juz. Pulang ke rumah mengatakan, "Zauji, sayang aku pulang, alhamdulillah aku hafal 3 juz." Istrinya mencium tangannya, menyambutnya bahagia luar biasa, tanpa pernah mengatakan di lisannya bahwa aku pun hafal 30 juz dalam 10 hari. Luar biasa. Teman-teman ayo, ada kemudahan. Jadi kalau Anda tidak percaya silakan Anda mulai. Besok saya buktikan pada Anda bahwa kurang 5 menit Anda bisa hafal bahkan 5 ayat. Dengan posisinya, kanan, kirinya, tengah, paling bagus, paling sedikit. Dan seperti kita akan selesai hafalan itu dan Anda menutupnya, tiba-tiba tak terasa air mata Anda mengalir. Apalagi ketika Anda hafal 30 juz di saat-saat sulit, Anda akan memulai dengan sulit dan mengakhiri dengan sulit. Tapi ketika mengakhiri dengan sulit itu bukan karena Anda tidak hafal, karena Anda akan mengalirkan air mata luar biasa ketika membacakan surat An-Nas itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Anda menunggu anugerah besar hadir dalam jiwa Anda. Dan tak terasa air mata itu akan mengalir dengan derasnya. Dan disitulah jaminan Nabi mengatakan tafsiran dari ayat Al-Quran. Ketika Anda hafal Quran, maka mahkota akan dipakaikan di kepala Anda. At-Tirmidzi nomor hadis 2915 saat di akhirat. Fayulbasu ilaihi tajul karamah. Kemudian orang tua Anda akan dipanggil. Itu tafsir dari Quran surah ke-13 ayat ke-23. Ya, ya jannatu adnin tadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Bapaknya ibunya dipanggil, diberikan mahkota lagi, digandeng oleh anaknya. Fayulbasu ilaihi libasul karamah. Anaknya diberikan pakaian kehormatan. Jadi dia pakai mahkota, pakai jubah, kemudian istrinya digandeng. Kalau istrinya soleh, ya, artinya dia beriman walaupun belum hafal Quran. Kalau istri yang hafal Quran, suaminya digandeng. Kemudian wa dzurriyyatihim, dan anak cucunya digandeng. Masuk surga mereka dipimpin oleh penghafal Quran. Hebatnya belum selesai, tiba-tiba dikatakan iqra wartaqi fa inna akhira manzilatika akhira qiraatika akhira manzilatika. Bacakan bacaan Quran yang biasa kamu bacakan saat di dunia, akhir tempat surgamu, disitulah akhir bacaanmu. Di begitu engkau tutup minal jinnati wan nas, itulah puncak surga tertinggimu. Di saat Anda diminta masuk surga, insya Allah diminta dengan baca Quran. Nanti akan banyak orang menyesal saat masuk surga. Kenapa? Ada orang baca wa ulaika humul muflihun 5 ayat. Ya Allah, kenapa enggak baca 10 ayat? Teman saya naik ke atas lebih tinggi daripada saya. Setiap naik lebih indah, lebih indah, lebih indah. Penghafal Quran dia gandeng bapaknya, gandeng ibunya, naik ke puncak tertinggi. Dan hebatnya sekeluarga masuk dalam surga dibimbing oleh penghafal Quran. Itu sebabnya anak-anak Palestina kalau sudah hafal 30 juz, dia bercanda pada temannya yang 20 juz, 15 juz. Dia katakan, nanti kalau saya sudah di atas, kamu saya dadahin di bawah ya. Anak-anak. Makanya mereka tidak takut kalau sudah hafal Quran, dia keluar main-main. Kadang pakai kayu-kayu, main perang-perangan. Karena memang itu permainan mereka. Tiba-tiba di atas ada drone berputar. Lalu mereka mengatakan, dia tuh di pesawat itu nama saya sudah diukir, saya akan pulang duluan. Yang satu berkata, bukan kamu, tapi saya duluan. Yang satu berkata, tidak, saya akan nyusul ayah saya duluan. Tidak, saya akan susul paman saya duluan. Mereka berlomba untuk pulang lebih dahulu. Dan ingin menjadi syuhada. Dan mereka terdepan membela Baitul Maqdis. Karena itu kalau ada orang mengatakan kasihan mereka, saya justru berbalik mengatakan Anda yang kasihan. Mereka itu saking sayangnya Allah kepada mereka, cepat pulang. Alam kubur lebih enak untuk kalian. Waktu kalian sudah tiba, kalian penghafal Quran, cepat pulang duluan. Nikmat kubur lebih bagus di sini, lebih enak, lebih nikmat. Kalian di dunia sudah capek, sudah. Sepotong roti dibagi 16 orang, air diracun, sudah pulang. Ini lebih enak, kalian pulang. Anda yang kasihan. Anda sudah dewasa, belum ada bekal, hafalan Quran belum ada, dan mengharapkan surga paling tinggi. Karena itu kita lebih berhak untuk memohon kepada Allah. Minta ampun, berusaha. Kalau Ramadan ini belum menyentuh kita, Anda butuh berapa Ramadan lagi? Maka ayolah mulai. Dan indah, suami menghafal Quran, istri menghafal. Ayo saling hafalkan. Ngetes bareng-bareng, ajak yuk ke surga bareng-bareng yuk. Ya bismillah. Saya malam suka bangun, pulang dari dakwah, istri saya tidak dakwah, istri saya tidur. Anak saya istirahat, saya lihat satu-satu wajahnya. Saya lihat. Saya katakan, ya Allah, apakah saya melihat mereka di surga? Saya sholat. Saya minta. Ya, satukan kami di surga. Kadang-kadang saya bangunkan. Ayo sholat yuk. Ayo. Kita ke surga sama-sama. Kita menghafal. Nah, itu indah. Anda kalau mau coba silakan. Bangun, sama-sama menghafal, hidupkan. Dan titi itu dengan baik. Ya, jadikan sebagai wasilah. Dan saya yakin Anda bisa. Ya, kapan lagi kita punya momentum seperti itu? Kalau Anda merasa yang kemarin sia-sia, seharusnya yang tersisa jangan disia-siakan lagi. Ada sesuatu yang besar depan kita. Oke. Kemudian yang terakhir. Teman-teman sekalian, ada momentum yang bagus. Ada infak, ada sedekah. Infak itu lebih kepada harta. Hartanya tidak harus uang. Di sini ada makanan. Di sini ada pakaian. Ya, sekalipun ini barangkali hanya sebutir kurma atau barangkali air putih. Ya, kemudian ada sedekah. Sedekah itu bisa dengan tenaga, bahkan bisa membahagiakan orang lain dengan senyuman. Ya, maka saya sarankan Anda yang maksimalkan ini. Dalilnya itu di Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Ini pahalanya minimal 700 kali lipat di hari biasa. Kalau Ramadan kali 100 lagi, 700 kali 100 70.000. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. Orang-orang yang gemar berinfak, maka dia akan diberikan pahala minimal 700 kali lipat. Tumbuh satu, satu dikalikan tujuh tangkai, setiap tangkainya 1000 butir. Satu, 100 kali lipat. Satu kali tujuh, tujuh kali 100, 700. Itu kalau mau dihitung. Kalau tanpa hitungan, diberikan tanpa hitungannya. Jadi kalau Anda nggak pernah berhitung, akan diberikan lebih banyak daripada itu. Tapi minimal itu, Ramadan kali 100, 700 kali 100 lagi, 70 ribu. Dan menghitungnya jangan 1, 2, 3, 700, tidak. Karena ke masjid saja Anda baru datang tadi itu, insya Allah kalau ikhlas, Anda baru datang itu sudah dapat 25 kebaikan di hadis Muslim. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Itu luar biasa. Dan ini 70 ribu, berapa didapatkan? Jangan pelit, makanya Nabi SAW mengatakan, ayo man aftara sa'iman, siapa yang bisa memberikan bukaan pada orang puasa? Walaupun sebutir kurma, walaupun sehirup air, dia mendapatkan pahala dari orang itu. Maksudnya apa? Kalau makanan itu jadi energi, kemudian dari energi itu dia sholat maghrib minimal, energinya masih ada, dia pakai sholat isya, maka Anda dapat pahala dari orang itu. Pahala sholatnya, pahala tilawahnya, habis energinya, habis pahala Anda di situ, dari dia. Ayo berlomba-lomba. Makanya orang dulu sering taruh kurma di masjid, sering taruh makanan, bahkan di jalan saat menjelang buka dia bagikan. Teman-teman kasihkan. Dan ini sekarang ada teman-teman Anda yang non-muslim di samping, ayo bagi. Bagikan aja, bismillah, semangat Ramadan. Keindahan Islam di bulan Ramadan, kasihkan pada mereka, niatkan pemberian itu mendapatkan hidayah. Begitu diberikan, ya Allah, hilangkan yang haram dari mereka, bukakan yang halal. Dengan pemberian ini membuka jalan untuk hidayah, berikan. Ada yang mungkin pakaian kurang bagus, kasih. Supaya dia merasakan kenyamanan yang sama, berikan ketenangan, kedamaian ini. Ya, tidak harus kemudian uang saja, tidak. Infak itu bisa dengan makanan, bisa dengan pakaian, boleh. Ya, saya waktu di New Zealand, di Auckland itu, teman-teman yang ada kotak infak tidak semuanya pakai uang. Ada yang beras di situ, food donation. Ya, ada yang kemudian makanan, ada yang pakaian, macam-macam. Ya, karena kebutuhannya tidak sama. Ya, silakan maksimalkan saat Ramadan. Ayo kerjakan, pahalanya banyak. Kepada siapa? Quran surah kedua ayat 215. Kalau Anda ingin berinfak, itu cari lima golongan pertama. Lima golongan ini pertama, lil walidain, orang tua. Ayo, oh katanya hebat-hebat sampai jauh-jauh orang tua sendiri. Barangkali buka tidak seperti Anda. Tanyakan, ma, kukirim kemarin ya. Cari makanan yang paling enak untuk buka. Ma, buat sahurnya ya, insya Allah mudah-mudahan berkah. Siapkan, kirimkan pakaian. Kirimkan pakaian. Kirimkan misalnya baju dari sini, atau sepatu dari sini. Ayo untuk adik Anda, wal akrabin, kerabat terdekat. Anda yang di sini, mungkin adik Anda di Indonesia. Allah. Ya silakan, kakak Anda mungkin di sana. Kenapa tidak Anda kirimkan sepatu dari Jerman? Ya, mungkin misalnya apapun yang mungkin nilainya kecil, tapi ketika sampai kebahagiaan itu tiba, ada. Wal yatama, orang-orang yatim. Yang yatim, ayo yang dekat, golongan muslim yang yatim. Sekitaran misalnya ada teman Anda, ya walaupun dia non-muslim, misalnya yatim, dorong dia. Berikan. Tante kamu kok baik sekali? Bukan baik, tapi agama saya meminta saya memperlakukan kamu dengan baik. Begitu keluar kalimat itu, menghunjam dirinya, ada hidayah terpancar pada dirinya. Masuk Islam dia. Dengan izin Allah. Ya wal masakin wabnis sabil, yang kehilangan bekal di jalan. Ini kan banyak teman-teman yang merantau, mungkin bekalnya kurang, ya dorong dia, maksimalkan. Itu Ramadan. Ya, kalau sudah infak selesai, sedekah. Sedekah lebih umum lagi. Semua jenis kebaikan yang mampu dilakukan. Tenaga, sedekah dengan tenaga. Teman-teman mau di sini misalnya ada yang makanannya, saya enggak ada makanan, saya bawakan aja dengan tenaga saya. Begitu itu dihadirkan, karpetnya dibentangkan, disiapkan. Setiap yang makan, yang sholat, Anda yang siapkan, Anda dapat pahalanya. Tidak cukup dengan itu, misalnya saya enggak punya tenaga, enggak kuat, ide. Sedekah dengan ide. Masya Allah di masjid ini Pak Ustaz nanti tolong ya ceramahnya begini, begini, begini. Bisa enggak kalau dituliskan supaya jadi pedoman setelah itu? Karena ide Anda. Maka teman-teman kalau itu terjadi Anda dapat pahalanya. Maaf, materi belum ada, tenaga tidak kuat, ide tidak punya, minimal senyum. Membahagiakan orang lain. Masya Allah. Ayo bantu. Belum bisa. Ada ide enggak? Belum punya. Oh, luar biasa. Terus gitu ya. Nah, jadi minimal bahagiakan orang lah. Ini sudah harta enggak punya, tenaga enggak ada, ide enggak ada, senyum susah, hidup lagi gitu kan? Itu yang saya pun. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman itu yang kita bisa maksimalkan. Dan Nabi disebutkan dalam hadis disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakun ajwada adwajanan nasi wa ajwada ma yakunu fi ramadhan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang paling dermawan, dan kalau sudah datang Ramadan menambah lagi, meningkat lagi kedermawanan beliau. Karena itu kalau Nabi saja ahli surga semakin dermawan, maka kita yang belum jelas surganya, semoga oleh Allah jadikan semakin lebih baik dan lebih mulia dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Tuntas sudah bahasan kita, sudah masuk jam 7 kita tanpa terasa. Sudah tiba waktunya kita berpisah dan kita melanjutkan kajian pada esok hari. Tapi saya ingin menepati janji untuk Ahmad, saya janjikan 2 buku. Jazakallahu khair. Boleh berdiri Ahmad. Pemirsa, ini Ahmad yang saya perkenalkan kemarin, ya seorang pemuda masih belajar dan belum menikah. Baik ya. Ini Ahmad, kita dorong dengan buku ini. Mudah-mudahan dengan buku ini insya Allah Ahmad menjadi penghafal Quran, bisa mendapatkan jodohnya dengan baiknya minimal 2 hari sebelum kiamatnya. Jazakallah khair Ahmad ya. Syukran, afwan. Dan saya janji kepada Ahmad juga untuk memberikan 100 euro kalau Ahmad bisa memberikan nama tafsirannya dari kata Ahmad dengan Muhammad. Siap? Oh, belum siap. Baik ya, baik. Insya Allah, di 100 euro kembali lagi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Baik. Ini untuk Tariq, mana Tariq? Tariq, silakan Tariq, Masya Allah. Remaja yang menyusul Ahmad, sama juga, masih belajar, masuk tahun keempatnya di tata kota. Beliau belajar menyempurnakan kehidupannya juga. Insya Allah sudah punya rencana untuk menikah. Ya, khatibnya juga sudah direncanakan, maharnya sudah dicari, cuman sayang calonnya belum ada. Kita dorong mendapatkan buku ini juga. Mudah-mudahan jadi penghafal Quran insya Allah ya. Dan mudah-mudahan dengan buku ini salat subuhnya tidak terlambat dan bisa lebih maksimal ya. Zakin. Ini untuk akhwan ya, nanti disampaikan insya Allah. Mohon izin Pak. Baik. Ya, itu yang saya bawa. Al-Majmu' buku itu adalah cara belajar yang dipesankan oleh Nabi. Jadi bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Bagaimana belajar cepat menangkap sesuatu, cepat hafal, cepat paham. Kemudian dari pembelajaran itu, kemudian bisa dengan izin Allah mudah untuk mengamalkan. Itu bisa diamalkan juga kepada anak dan lain sebagainya. Baik. Ya, untuk Mbak Heni ya. Semoga Allah muliakan Anda dan keluarga Anda insya Allah. Taib, teman-teman sekalian, besok saya bawakan buku juga. Nanti mungkin boleh jadi tidak mewakili keseluruhan karena bukunya sangat terbatas, ya tidak bisa dibawa keseluruhan ke Hamburg sini. Tapi nanti saya akan coba minta data ke Forkom. Di Forkom barangkali ada berapa kumpulan pengajian dari teman-teman yang besok mungkin datang. Nanti saya coba titipkan minimal mungkin insya Allah dari pengajian itu minimal dapat satu-satu sebagai bagian juga dari koleksinya di setiap tempat-tempat yang ada. Nanti saya coba kirimkan. Selebihnya nanti saya coba berikan untuk interaksi kita. Dan nanti ada 40 mungkin yang akan dilelang langsung oleh panitia untuk informasi masjid ya. Dan saya membuka, saya datang sendiri, kita beli sendiri dari akhir. Dan kita mulai, kita berikan insya Allah besok kami berikan 2000 euro kepada IIC untuk kegiatannya minimal untuk support pembangunan masjid. Dan kita teruskan untuk teman-teman seluruhnya ya. Saya datang ke sini untuk berdakwah, bukan mencari sesuatu. Saya mencintai Anda semua, saya jadikan Anda keluarga. Apa yang saya punya insya Allah saya berikan, kami berikan yang terbaik. Saya tidak tahu kalau dengan semua ini belum bisa menyentuh Anda untuk berubah jadi baik. Tolong mumpung masih di sini, tunjukkan pada saya dengan cara apa lagi saya mesti membimbing Anda. Kalau mungkin saya belum berkenan, ya mungkin harus cari ustadz lain untuk membimbing Anda lebih baik lagi. Baik teman-teman, saya kira untuk sementara kita cukupkan dulu. Ya besok nanti insya Allah kita bahas menuju pembahasan tentang kehidupan akhir zaman. Tapi dari itu nanti ada tambahan bonus simulasi untuk hafalan Quran yang itu juga bekal untuk menghadapi akhir zaman. Baiknya nanti kita lihat, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah. Saya mengajak semua untuk memakmurkan masjid ini dan saya juga mengajak Anda semua mudah-mudahan masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada penginisiasinya, ini saya dengar disewa ya. Disewa dan sewanya juga kerjasama dengan teman-teman Pakistan. Semoga Anda semua dimuliakan. Dan kita berharap dari bangunan ini mudah-mudahan ada bangunan baru. Mewakili nanti keseluruhan kita semua. Ada belajar di sini. Pak Uce, mudah-mudahan nanti silakan apa yang bisa saya bantu. Berikan saya musab dengan bahasa Jerman. Saya pelajari. Mungkin saya kesini lagi. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan bahasa Jerman. Ya insya Allah. Baik, kita belajar. Gak ada bahasa lain kita belajar. Saya ke Kanada belajar, saya pelajari bahasa Inggris 3 malam tuh. Saya pelajari pelan-pelan ya. Alhamdulillah, dan Allah berikan kemudahan-kemudahan. Minimal kita bisa berkomunikasi. Jadi teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah muliakan Anda semua. Dan tolong dalam sujud Anda, saya enggak minta apa-apa. Saya mohon, mintakan doa semoga Allah ampuni dosa saya dan dosa kedua orang tua saya serta keluarga. Dan mohon dalam sujud, mohonkan supaya Allah berikan kekuatan kepada umat Islam untuk memberikan kemuliaan pada bangsa Palestina dan memberikan kemerdekaan pada mereka. Insya Allah seperti mereka mensupport kita saat kita mengharapkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmi alkafirin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha ya rab dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu jika ada satupun di antara kami hambamu datang ke masjid ini membawa lumuran dosa, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini ya Allah. Rumahmu kecil, engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Karena kami hambamu datang ke masjid ini membawa lumuran dosa. Jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini, ya Allah. Rumahmu kecil dan kau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamban illa farajta. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan, mohon ya Rabb, jangan biarkan dia meninggalkan rumahmu ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassarta. Jika ada yang datang membawa kesulitan dalam kehidupannya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan pendidikannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Rabb, jangan biarkan dia meninggalkan masjidmu ini, ya Rabb, kecuali engkau telah mudahkan segala urusannya. Allahumma wala maridan illa syafaita. Jika ada yang tengah engkau uji saat ini dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Duha ya Allah, mohon ya Rabb, jadikan pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan berkah rahmat darimu, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan cinta dan silaturahim di antara kami. Allahumma ya Rabb, alif baina qulubina, ya Allah, alif baina qulubina bit taqwa. أتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك لنا في حياتنا يا الله في شعباننا. اللهم بلغنا يا الله رمضاننا. اللهم زد قوتنا في رمضاننا وتقبل منا جميع عباداتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang memberikan pencerahan dengan Al-Quran hadis ya, bagaimana dulu disampaikan oleh Muhammad Belfast. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan Ustaz ini bukanlah yang pertama kali, bukan juga yang terakhir. Insya Allah akan berlanjut paling tidak 2 hari kemudian. Tetapi insya Allah saya mohon kepada Ustaz, mungkin insya Allah ya, nanti setelah sepekan di Hamburg ini akan ada kajian-kajian lanjutan yang dibimbing oleh Ustaz, sehingga kita bisa menyampaikan ajaran Islam yang lebih baik kepada sekitar kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Insyaallah. Sebagai penutup, saya ingatkan kembali bahwa